سلام. Kuda yang mana, kuda yang mana Tuhan senangi? Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana Tuhan senangi? Janda yang putih berambut panjang. Janda mana Tuhan senangi? Janda yang putih berambut panjang. Ya salam. Asai. Adila. Kayak perawan, hati takut. hati tak ku jadi berani. Lihat janda, lihat janda kaya perawan. Perawan asli. Lihat janda rasa perawan. Kucing kurus mandi di papan. Papan di bawah, papan di bawah dari marunda. Badan kurus bukan kapakan. Kurus mikirin si janda muda. Badan kurus bukan kapakan. Kurus mikirin si janda muda.